saksi jeninya hati mengalir. Bukan hanya sekedar mimpi menebar benih insani. Oh, ku terjaga dalam tidur tak berhayal. Oh, adakah dia berkata sepi tanpa hadirku? Gawang, aku rindukan jabat eratku seperti dulu. Gawang, masihkah ada cinta tersisa yang takkan runtuh meski telah rapuh? Mungkin hanya sepenggal asa jadi penopang tegarku. Tanpa kayu aku berlabuh mencoba gali maknanya. Oh, ku terjaga dalam tidur tak berhayal. Oh, adakah dia berkata sepi tanpa hadirku? Gawang, aku rindukan jabat teraku seperti dulu. Gawang, pastikah ada cinta tersisa yang takkan runtuh meski telah rapuh. Tiada batas, ku sebuah simfoni alunkan mimpi nestapa kini. Kawan, aku rindukan jabatan.